Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Adib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita ingin memasuki pembahasan yang baru dan benar-benar baru, ya, karena kita akan membahas judul terkait dengan Kitabu Al-Bai, pembahasan tentang jual-beli. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, jual-beli atau al-bai atau al-buyu jamaknya, secara bahasa itu diartikan mubadalatu syai'in bi syai'in, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, baik secara materi ataupun secara maknawi. Semakna dengan kata al-bai adalah kata asy-syira'. Jadi ada al-bai' wasy-syira' dalam bahasa Arab. Allah berfirman di surat Yusuf ayat 20, وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِيمَ مَعْدُودَةٍ. Dan mereka menjualnya, maksudnya menjual Nabi Yusuf, dengan harga yang murah. Ya, beberapa dirham saja. Itu Allah menyebutkan kata asyira, yang artinya menjual. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, apanya yang dibeli? Anfusahum wa amwalahum, jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Lalu apa bayaran yang Allah berikan kepada mereka? Bi anna lahumul jannah, yaitu dengan memberikan surga. Jadi pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu, baik yang sifatnya barang ataupun yang bersifat maknawiyah. Di surat At-Taubah ayat 111 Allah berfirman, fastabshiru bibai'ikum alladhi bay'tum bih. Bergembiralah, kata Allah, dengan perniagaan yang sudah kalian lakukan. Maksudnya perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang yang beriman menjual jiwa dan hartanya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam pengertian syariat, yang dimaksud dengan al-bai' adalah muqabalatu mal bimalin ala wajhin khusus. Menukar harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu. Jadi ada harta yang lain ditukar dengan cara tertentu. Adapun dasar disyariatkannya jual beli adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah 282. Allah berfirman, wa ashhidu idza tabaya'tum. Ambillah saksi jika kalian melakukan jual beli. Begitupun dalam surat Al-Baqarah 275 Allah berfirman, wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Begitupun dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abi Burdah, begitupun dari Rafi ibni Khudaij radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyul kasbi athyab, pekerjaan apa yang paling baik itu ya Rasulullah, wa fi riwayatin afdal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalur rajuli biyadihi, yaitu seseorang bekerja dengan tangannya. Wa kullu bay'in mabrurin. Dan sesungguhnya pekerjaan terbaik itu adalah kullu bay'in mabrurin. Setiap perniagaan yang bebas dari perkara yang haram, baik itu riba, baik itu kezaliman, baik itu pula misalnya goror, ketidakjelasan, dan lain sebagainya. Itu definisi dari sisi bahasa dan dari sisi definisi syariat. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru yang berjudulnya as-sighah. Harus ada sighah. Dikatakan oleh Ibnu Naqib, la yasihul bay'u illa bil ijabi wal qabul. Tidak sah melakukan jual beli kecuali kalau ada ijab dan qabul. Ada ijab, ada qabul. Profesor Dr. Mustafa Deep ketika menjelaskan kenapa dalam jual beli itu harus ada ijab dan qabul, beliau berkata, li'anna syarta sihhatil bay'i ar-ridha. Karena syarat sahnya jual beli itu adanya keridhaan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, "Illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Kecuali dalam bentuk jual beli yang kalian saling ridha. Dalam riwayat Nabi berkata, "Innamal bay'u an taradin." Sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan saling ridho. Dalam riwayat yang lain, ya, atau diriwayatkan pula dalam riwayat-riwayat yang lain. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, wa mahallur ridho al-qalb, tempat ridho atau tidak ridho itu di hati. Wa yadullu alaihi ma huwa mazannatun lahu. Tetapi bisa kita ketahui dari apa-apa yang menjadi penanda adanya keridhaan. Apa itu yang menjadi penanda adanya keridhaan? Wa huwa as-sighatu minal mutabayyi'in. Yaitu adanya sighah, adanya ucapan dari kedua belah pihak. Dan ucapan itu adalah al-ijab. Apa itu al-ijab? Wa huwa al-kalamu alladhi yabda'u bihi ahaduhuma mu'abbiran an raghbatihi bil bay'. Yaitu ucapan dari salah satu di antara keduanya yang menunjukkan adanya keinginan untuk melakukan jual beli. Itu kita sebut ijab. Jadi ungkapan yang dimulai oleh salah satu dari dua orang yang akan melakukan transaksi yang menunjukkan adanya keinginan untuk melakukan transaksi. Wal qabul, adapun kalau ada ijab tentunya ada qabul para pemirsa Niaga TV. Adapun al qabul kata beliau, wa huwa al kalamul ladhi yujibu bihi al muta'aqidul akhar. Adapun qabul adalah ucapan yang diucapkan ya oleh salah satu yang lain. Jadi kalau ada dua orang yang melakukan transaksi, yang pertama itu ijab, dia memulai mengabarkan adanya keinginan membeli barang, kemudian orang yang kedua tentunya menunjukkan respon yang sama, dan kita sebut respon untuk melakukan jual beli itu kita sebut dengan qabul. Lalu dikatakan di sini fal ijabu, maka ijab itu adalah qaulul ba'i aw wakiluhu, adalah ucapan seorang pedagang atau yang menjadi wakil atas pedagang tersebut. Misalnya dia berkata, bi'tuka au malaktuka, saya jual kepada kamu, atau saya kuasakan kepada kamu. Itu kita sebut dengan ijab. Adapun qabul, qaulul mushtari au wakiluhu, itu adalah ucapan si pembeli atau yang mewakilinya. Misal dia berkata, ishtaraitu au tamallaktu au qabaltu, ucapannya begitu. Ini saya jual ya, saya beli, kan begitu. Barang ini saya jual ya, maka si pembeli berkata saya beli ya. Ini kita sebut dengan ijab dan qabul. Wa yajuzu ay yataqaddama lafzul mushtari. Boleh tidak yang membeli ucapannya di depan, setelahnya baru yang menjual? Boleh juga. Misalnya seseorang berkata, ishtaraitu bikadza, ini saya beli harga segini ya. Maka si penjual berkata, oke, boleh. Biasanya yang memulai adalah si penjual. Dalam kasus kedua, yang memulai adalah si pembeli. Dan itu gak ada masalah. Ini kalau harga 50 ribu, saya ambil 2 kilo deh. Ah, sudah ambil. Nah, itu ijab dan qabul. Lalu dikatakan di sini, wa yajuzu ayyakul, boleh juga dia mengatakan, bi'ni bikada, ini jual segini ya. Fa yakulu, maka si penjual berkata, bi'tuka, ya sudah, saya jual segitu harganya. Fahadihi sara'ih, ini ucapan-ucapan yang sifatnya sara'ih. Sara'ih tentunya jamak daripada sarihah. Ya, sesuatu yang memang jelas, tidak multitafsir. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, wa yan'aqidu aydan bil kinayati ma'an niyyah. Jual beli juga bisa terjadi menggunakan kalimat kinayah, dengan syarat dia mengucapkan kinayah tersebut dengan niat melakukan transaksi jual beli. Misalnya seseorang berkata, khudhu bikada, ambil ini dengan harga sekian. Atau seseorang berkata, ja'altuhu laka bikada, kalau untukmu segini harganya. Ya. Wa yanwi bidzalikal bai, dan si pedagang berniat ketika mengucapkan itu dengan tujuan berdagang. Fa yuqbal, maka dalam kondisi ini diterima. Fa in lam yanwi bihil bai'a falaysa bisyai'in. Tapi kalau ucapan itu dia tidak niatkan untuk jual beli, ya maka tidak disebut jual beli. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Wa yajibu an la yatula al-fasl baina al-ijab wal qabul 'urfan. Yang namanya ijab dan qabul, pasalnya jangan terlalu jauh. perpisahan jangan terlalu jauh. Dia harus berdekatan. Saya jual harga sekian ya, iya saya beli. Atau kamu jual enggak harga sekian, iya, ya sudah nih uangnya. Jadi tidak boleh terlalu jauh jarak antara ijab dengan qabul. Walaupun tidak ada ukuran tertentu, menit, jam ya. Tetapi yang menjadi ukuran adalah al-uruf. Al-uruf artinya kebiasaan. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada pembahasan kedua. Pembahasan pertama tadi tentang sighah. Ya, tentang sighah. Adapun pembahasan yang kedua adalah al-mutabayyi'an. Dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Wa syurutul mutabayyi'aini. Dan syurut atau syarat-syarat orang yang melakukan perniagaan, transaksi, yang pertama dia haruslah orang yang berakal. Artinya kalau tidak berakal, gila dan lain sebagainya, maka tidak sah jual belinya. Yang kedua adalah al-bulugh, harus dewasa. Orang yang melakukan transaksi jual beli disyaratkan haruslah sudah balig. Yang ketiga adalah adamur riq, dia bukan seorang budak. Yang keempat adalah adamul hajr. Orang yang melakukan jual beli itu bukanlah orang yang sedang mendapatkan boikot. Adamul hajr. Lalu dikatakan di sini wa adamul iqrahi bi ghairi haqq. Dan tidak boleh ada paksaan kecuali dengan cara yang benar. Memang ada paksaan yang benar. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ada paksaan yang benar, yaitu kata beliau dalam kasus kama law kana muflisan wa talabal ghurama'u biduyunihim. Seperti seseorang yang diponis bangkrut, kemudian para pemilik piutang datang kepadanya meminta hak mereka, mereka paksa misalnya menjual aset dan lain sebagainya, itu memungkinkan. Paksaan dengan jenis itu memungkinkan dalam kasus tadi apa namanya, dalam kasus seseorang yang bangkrut, sedangkan di dalam harta dia masih banyak hak-hak orang-orang lain. Lalu dikatakan di sini, wa yushtaratul islamu, disyaratkan harus beragama Islam, biman yushtaralahu mushafun, bagi yang dibeli untuknya mushaf Al-Quran. Artinya para pemirsa Niaga TV, kita dilarang menjual mushaf Al-Quran kepada orang yang tidak beriman. Alasannya di sini dikatakan hadharan min an yamtahina al-mushafa fi yadihi, agar dia tidak menghinakan mushaf tersebut. Maka kita tidak menyerahkan ke mereka, kecuali kalau mereka memang ingin mempelajari, mendalami, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang-orang di barat. Au muslimun la yu'taqu alaihi. Begitupun seorang muslim ya, seorang budak yang muslim tidaklah dibebaskan oleh seorang yang kafir. Itu tidak diperbolehkan. Dalil yang digunakan oleh beliau adalah firman Allah surat An-Nisa ayat 141. Allah berfirman, "Walayyaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak memberikan jalan untuk orang-orang kafir menguasai orang-orang Islam. Wa'adamu al-hirabati fi shira'i silah, dan tidak adanya hirabah. Apa itu hirabah? Hirabah dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, an la yakun man yashtari minna silaha muhariban lana, jangan sampai yang membeli senjata dari kita malah orang yang akan memerangi kita. Itu namanya hirabah ya. Jadi kita tidak boleh menjual dalam kondisi apa? Hirabah. Ya, misalnya yang kita jual adalah pedang atau pistol dan lain sebagainya, sedangkan kita tahu yang membeli itu adalah musuh kita, akan menyerang kita, maka dosa hukumnya menjual barang-barang yang mendukung kezaliman mereka. Fa in adzana sayyidu li abdihi al-baligha fi tijarati. Fa in, apabila adzana sayyid, seorang tuan mengizinkan budaknya yang sudah balik Bittijarati melakukan perdagangan. Tasarrafa bihasabil idzn. Maka dia wajib melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan yang diizinkan. Wala yajuzu li ahadi muamalati 'abdin illa an ya'lama annas sayyidahu anna sayyidahu adzana lahu. Tidak boleh kita melakukan transaksi jual beli dengan seorang budak kecuali kalau kita tahu bahwa dia sudah mendapatkan izin dari tuannya. Wala yuqbal fihi qaulul 'abd. Tidak diterima ucapan seorang budak. Wal 'abdu la yumallak syai'an wa in malakuhu sayyiduhu. Dan seorang budak itu tidak memiliki hak memiliki, tidak memiliki apa itu? Status memiliki, karena saking lemahnya kekuatan budak, seolah-olah dia adalah barang yang diperjualbelikan, ya barang yang apa namanya bisa berpindah tangan. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Setelah pembahasan sebelumnya tentang as-sighah, tadi ada ijab, ada qabul, ada yang kedua adalah sifat dari orang yang melakukan baik atau transaksi, yaitu dia haruslah seorang yang balig, berakal, tidak dalam kondisi perbudakan, tidak dalam kondisi dianiaya, ya, dan juga tidak dalam kondisi dipaksa. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki sedikit, ya walaupun tidak tuntas kita bahas, yaitu khiyarul majlis wa khiyarul syarat. Dikatakan, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa idhan aqadal bay'u, apabila telah sah jual beli, tabata li kulli minal ba'i wal mushtari khiyarul majlis. Maka, kedua orang yang melakukan jual dan beli, dia mendapatkan hak namanya khiyarul majlis. Khiyarul majlis. Jadi jual belinya sudah selesai, uang sudah dikasih, barang sudah diterima, ya uang sudah diberikan, barang sudah diterima, maka kedua belah pihak selama mereka masih di tempat yang sama, di mana terjadinya akad jual beli, mereka masih mungkin melakukan khiyarul majlis. Apa itu khiyarul majlis? Dikatakan di sini, yang dimaksud ikhyarul majlis adalah pilihan antara melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-mutabayyani kullun minhuma bil khiyar ala sahibihi." Dua orang yang melakukan transaksi jual-beli punya hak untuk khiyar. Apa itu khiyar? Memilih. Apakah melanjutkan ataukah tidak. Malam yatafarroqo, ya sebelum mereka berpisah. Dalam riwayat yang lain dari Hakim Ibn Hizam, radhiyallahu ta'ala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, al-bayyani bil-akhyari malam yatafarroqo. Dua orang yang melakukan jual-beli memiliki pilihan sebelum mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Apabila dia bersikap jujur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahi perdagangan keduanya. Wa in kadzaba, tapi kalau keduanya sengaja berbohong, wa katama menyembunyikan aib, muhiqat barakatu bay'ihimā, maka hilanglah keberkahan dari jual beli dua orang tersebut. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, karena kita akan kembali lagi setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.

Qadarullah terputus ya. Terputus sepertinya. Bisa dicoba lagi Pak Ali, tapi sempat tadi kita menangkap beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Ali. Wallahualam bissawab ya. Terkait dengan berzikir ya, tentunya berzikir yang paling utama itu menggunakan jari jemari. Ya, dan itulah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan jari jemari kita ini beruas-ruas. Ya, saya bisa menghitung tasbih 33 tanpa saya menyebutkan 1 2 3. Karena memang ruas jari kita ini misalnya jari kelingking 1 2 3 ruas. Ya, 3 ruas itu kanan kiri kita hitung 6 dan bagian atasnya kita hitung 1 jadi 7. Ya, 7 7 7 7 ya. Apa namanya? 7 dikali 4 ya, 7 dikali 4 jadi 28. Lalu setelah itu di jari jempol itu ruasnya cuma 2. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Jadi pas 33. Jadi kalau Pak Ali kita hitung jari jemari kita ini semuanya ada 3 ruas ya, dari mulai kelingking sampai telunjuk. Kecuali jari jempol, dia hanya ada dua bagian, dua ruas. Maka yang empat ruas, satu jarinya kita hitung 7. Kanan kiri setiap ruas itu total 6. Ujung jari itu 1, 7. 7 kali 4 tadi 28. Lalu bagian akhir jempol itu hanya 2 ruas. Berarti dia 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ya, dan ini pas, dan inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tukallimuna aydihim. Ya. Pada hari di mana tangan mereka itu berbicara. Artinya tangan dan tubuh kita akan menjadi saksi kelak pada hari kiamat. Lalu apa hukumnya berzikir menggunakan alat? Wallahu a'lam bissawab, kata para ulama seperti misalnya Syekhul Islam dan lain sebagainya, kalaupun dia menggunakan alat karena membutuhkannya, karena sudah lupa atau untuk mengingat jumlah yang banyak misalnya, maka tidak masalah. Ya, tetapi kalau itu adalah untuk memamerkan keindahan biji tasbihnya, tentunya ini dilarang. Ya, terkadang kita lihat ada orang, mohon maaf, dia berbincang-bincang. Tapi di tangannya masih bergerak apa? Masih bergerak apa? Biji tasbih. Oleh karenanya, ada sebuah riwayat dari Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, dan yang lainnya. Dari Yusairah, seorang wanita dari kalangan Muhajirah. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian bertasbih, bertahlil, dan bertakdis, yaitu mengucapkan subhanallah, dan menghimpunkan hitungan dengan ujung jari jemari kalian. Karena itu semua akan ditanya dan akan diajak bicara. Janganlah kalian lalai yang membuat kalian lupa dari Allah. Tentunya hadis ini jelas ya, walaupun dari sisi riwayatnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang melemahkan hadis ini, tetapi ada juga yang mensahihkannya seperti Imam Az-Zahabi, begitupun dihasankan oleh Al-Hafiz Abu Thahir. Ya, maka ini lebih utama. Ya, apalagi hadisnya disahihkan oleh sebagian ulama. Allah alam bissawab. Ya, assalamualaikum Ustaz. Sebelum Ibu lanjutkan, waalaikumsalam, dikecilkan dulu suara televisinya Ibu. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Suara televisi Ibu dikecilkan dulu agar tidak masuk ke suara telepon. Sudah Ustaz. Baik Ibu, ya. Kalau sudah alhamdulillah. Silakan. Oh, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nanya nih Ustaz. Ya, tentang kita kan katanya dianjurkan untuk memberi makan orang berbuka puasa gitu. Baik. Ya Ustaz ya. Baik. Terus begini Ustaz. Misalnya kita memberi makan orang berbuka puasa misalnya di masjid gitu ya. Baik. Tiba-tiba tuh di masjid tuh banyak orang memberi makan. Jadi kayaknya makanan kita tuh kayaknya enggak dimakan untuk berbuka gitu karena kebanyakan misalnya gitu Ustaz ya. Baik. Jadi gimana, apakah kita mendapat pahala atau tidak, karena tidak kayaknya tidak tepat sasaran gitu Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Ya, begitu Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentunya, barakallahu fik, mudah-mudahan Allah memberkahi ibu dan keluarga, hamba Allah di Kalimantan. Tentunya, itulah pentingnya kita, melakukan semacam, penelitian kecil-kecilan. Jadi sebelum kita melakukan infak, sebelum kita bersedekah, kita melakukan penelitian atau kajian kecil-kecilan. Apa artinya kajian kecil-kecilan? Yaitu kita memilih, mempertimbangkan masjid mana di lingkungan kita yang paling membutuhkan. Dan masjid, di beberapa masjid, apalagi kami di Jabotabek ini di Jakarta, khususnya di Jakarta lah yang saya lihat, atau di wilayah sekitarnya, Tangerang Selatan, Depok, itu sampai berlimpah-limpah. Sampai saking banyaknya, saking semangatnya orang untuk berinfak itu sampai berlimpah-limpah dan khawatir menjadi mubazir. Ya berlebihan, yang seperti itu ya kurang bagus ya. Tetapi kalau kita sudah melakukan kajian kecil-kecilan, kita berpikir oh kayaknya di masjid ini, di masjid itu, saya utamakan di masjid sana dulu, di sana tidak terlalu ramai, tapi orang yang lalu-lalang, yang transit, orang yang mampir banyak untuk sholat maghrib dan berbuka, maka saya ambil di sana. Lalu ketika kita, menyalurkan makanan berbuka ke masjid tersebut, ternyata sama banyak, ya sudah, gak ada masalah. Kita yang penting kita tidak kita sudah mempertimbangkan, kita sudah mengkaji dan lain sebagainya. Ini kalau kita ingin agar pahalanya semakin maksimal, ya tepat sasaran, ya tidak tidak terbuang-buang, kadang saking banyaknya terbuang-buang. Ya oleh karenanya, kalau kita sudah berusaha mencari tahu, cari informasi, kita pilih masjid yang kita pikir jamaahnya banyak, ya, dan juga memang sangat membutuhkan, maka itu diprioritaskan. Kalau kita sudah melakukan itu ternyata masih sepi, masih sama kasusnya, sudah berarti ya, insya Allah kalau pahala tentunya sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Alam Bissal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Doa niat puasa dan buka puasa yang dicontohkan Rasulullah doanya bagaimana? Ada yang mengatakan doa Allahumma laka sumtu, hadisnya lemah. Allahu bisawab, para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya tentang doa Allahumma laka sumtu, kata beliau tidak masalah. Ya tidak masalah kita membaca doa Allahumma laka sumtu. Bahkan kata beliau urutannya adalah ketika kita ingin minum, kita mulai dengan bismillah. Lalu kita berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Lalu kita minum, kata Syekh Utsaimin, setelah kita minum, beres kita minum, barulah kita lanjutkan dengan doa, dhahaba az-zama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Jadi demikian. Jadi tidak masalah dipakai kedua-duanya. Ya kalau mau dipakai kedua-duanya, berarti Allahumma laka sumtu itu sebelum berbuka, dhahaba az-zama'u setelah kita minum, tegukan beberapa teguk air. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan salat rawatib yang 12 rakaat pada salat zuhur 4 rakaat sebelum atau 4 rakaat sesudah salat zuhur. Ya. Allah alam bisawab, sebelumnya 4 rakaat. Dalam riwayat sebelum dan sesudah. Kalau sebelum dan sesudah jadinya 14. Kalau sebelum saja dan sesudahnya hanya 2 rakaat jadinya 12. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita mau melakukan sujud sahwi setelah salam, apakah takbiratul ihram terlebih dahulu? Allah alam bisawab, tidak. langsung kita sujud dua kali, setelah itu salam. Sebagaimana dalam beberapa riwayat, kita langsung sujud, setelah sujud, kita bangkit dari sujud, sujud dua kali, kemudian salam. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita beramal mengharapkan balasan di dunia? Misalnya kita berinfak setiap pagi berharap mendapatkan doa dari malaikat. Iya, itu gak ada masalah. Itu keyakinan. Itu namanya yakin dengan hadis Nabi. Yakin dengan firman Allah. Maka itu adalah sesuatu yang tidak dilarang. Yang tidak boleh itu adalah melakukan amal ibadah, mengharapkan pujian dari manusia. Mengharapkan apa namanya, dilihat oleh manusia. Itu yang enggak boleh. Tapi kalau mengharapkan rahmat Allah berupa doa dari malaikat, maka Allah alam bisawab, tidak masalah. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menyambung doa dengan doa yang kita bisa ketika berdoa di tasyahud akhir setelah berdoa meminta empat hal? Allah alam bisawab, Nabi berkata, mintalah kalau kalian sudah selesai tasyahud akhir, liyakhtar minad du'ai ma'ajabahu. Maka hendaknya setelahnya dia memilih doa mana yang dia inginkan. Ya, doa mana yang dia inginkan. Silahkan, boleh ditambah doa-doa yang lain. Ya tentunya diutamakan doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang biasa dibaca oleh Nabi, seperti doa Rabbi gfirli ma'qaddamtu wa ma'akhartu wa ma'asrartu wa ma'alantu wa ma'anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir, ataupun doa-doa yang lain. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sperma atau mani itu najis? Ulama beda pendapat. Ya, menurut Imam Malik itu najis, tapi menurut mayoritas para ulama termasuk Imam Syafi'i, air mani adalah suci. Dalilnya sudah sering kita bahas, hadis Ummul Mukminin Aisyah bahwa kalau air mani mengenai pakaian Nabi, kalau kering itu dikerik sama Aisyah radhiyallahu taala an, kalau basah pada satu waktu pernah beliau hanya percikan dengan air. Kalau seandainya dia najis, tentunya tidak cukup sekedar dikerik, tetapi harus dicuci sampai hilang, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihatnya. Allah alam bisa. Tadi ada pertanyaan keduanya. Apakah membaca hadis Nabi dapat pahala seperti kita membaca Al-Quran? Ya, pahala mencari ilmu. Ya, pahala mencari ilmu. Rasulullah berkata, Naddarallahu mra'an, sami'a minni maqalatan. Ya, mudah-mudahan Allah membaguskan wajah orang-orang yang mendengar ucapanku, kemudian dia menyampaikan kepada yang belum mendengarkannya. Ya, dalam riwayat Nabi berkata, liyuballighal asyahid al-ghaib. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang belum hadir. Artinya kalau kita baca dengan niat mencari ilmu, dengan niat memahami sunnah Nabi, dengan niat memahami syariat, tentunya pahalanya besar. Ya, apalagi diamalkan. Apakah termasuk sunnah Nabi kita dianjurkan memelihara kambing? Saya tidak tahu bahwa memelihara kambing itu sunnah. Ya, tetapi dahulu para Nabi, mereka memelihara, mengembalakan kambing. Kalau kita kan sekarang bukan mengembalakan, ya memelihara. Dalam arti kita nyari rumput, kemudian rumputnya kita potong, kita arit, kemudian kita berikan. Kalau zaman dulu, ya benar-benar mengembala, artinya kambingnya dilepas, lalu si pengembala mengikuti kambing itu, bergerak mencari makanan, dan biasanya mereka sudah memiliki apa rute, memiliki rute. Allah alam bisa. Bagaimana maksud hadis ini? Demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah, maka lebih baik daripada unta merah. Iya, pahalanya besar. Jadi kalau kita menjadi sebab orang dapat hidayah, kita dapat pahala besar. Pahalanya lebih baik dari unta merah. Zaman dulu unta merah adalah tunggangan yang paling mewah. Kalau sekarang mungkin mobil-mobil mewah yang kita kenal hari ini, mobil-mobil apa, Lamborghini atau apa, ya. Seperti itu pahalanya, saking besarnya. Satu orang saja lewat perantara kita dapat hidayah, itu pahalanya lebih utama daripada kita mendapatkan apa, unta merah. Allahu a'lam bishawab. Yang menjadikan pria makin tampan adalah jenggotnya. Apakah hadis? Saya tidak tahu. Saya belum pernah mendengar hadis dengan kalimat tersebut. Allah, itu Aisyah. Aisyah, ya mungkin ucapan Aisyah. Ya athar, ya ucapan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala. Allah alamis. Baik. Masih ada para pemirsa Niaga TV, masih ada sekitar 13 menit ya kurang lebih pertemuan kita di pagi hari ini. Jika masih ada pertanyaan bisa menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat, tentunya di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Apakah setiap kunyah harus diawali dengan abu? Ya namanya kunyah begitu, abu atau ummu. Ya, ya memang begitu tradisinya kalau di dalam tradisi bangsa Arab secara umum, yang kemudian dalam Islam pun ya di apa namanya tidak dibatalkan. Bagus ya memiliki kunyah, panggilan akrab, dan biasanya dinisbatkan kepada anak nomor satu ya. Ya Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman atau Abu Qasim dan lain sebagainya. Apa maksudnya? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu. Mau nanya tentang sujud sahwi tadi itu Ustaz. Iya. Apa yang kita baca waktu sujud dan waktu kita duduk di antara dua sujud itu Ustaz? Baik, itu saja. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, assalamualaikum. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bisawab ketika sujud, kata para ulama, boleh kita membaca doa tasbih yang umum, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yaitu doa yang umum ya. Boleh dibaca 3 kali. Adapun duduk di antara dua sujud itu apa namanya? Tidak ada bacaannya kalau dalam sujud sahwi, tidak ada duduk di antara dua sujud. Jadi kita duduk sebentar langsung sujud lagi tanpa membaca apapun ketika sedang duduk di antara dua sujud, tidak ada bacaan apapun. Allah alam bissawab. Ya, apa maksudnya bayan, perpenjelasan itu sihir? Iya, banyak orang yang tertipu dengan ucapan. Jadi ucapan itu bisa seperti sihir, menjadikan orang tidak sadar ya, tertipu dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan zihar? Zihar ya pembahasannya panjang dalam ilmu fikih, yaitu ucapan seorang laki-laki yang kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Ya seperti punggung ibuku. Sebagaimana asbabun nuzul surat Al-Mujadilah. Dan ini menyamakan ibu dengan istri, dengan ibu tentunya ya, ini seperti mentalak ya, seperti mentalak, dan Allah telah tentukan hukumnya sebagaimana dirinci di dalam firman Allah surat Al-Mujadilah. Allah alam bissawab. Baik, saya rasa cukup pertemuan kita agar tidak melompat-lompat pertanyaannya. Saya rasa ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.